الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن في هذه الليلة المباركة في اللقاء الثالث من لقاءات اللذة الحقيقية. Setelah beliau membuka majlis pada malam hari ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lalu beliau mengatakan bahwa kita pada malam hari ini berada di sesi yang ketiga dari pembahasan tentang kesenangan yang hakiki. بعد أن عرفنا اللذة وأقسامها وأقسام الناس فيها، موقف الشريعة من اللذة، setelah kita mengetahui kelezatan dan kesenangan dan pembahagiannya serta kondisi manusia di dalam menyikapi kesenangan tersebut dan sikap syariat terhadapnya. وبعد أن عرفنا اللذة الحقيقية وعظيم شأنها ومنزلتها، dan setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan kesenangan yang hakiki dan kita pun mengetahui begitu besar kondisi dan kedudukan dari kenikmatan tersebut، يأتي سؤالان، maka di sini ada dua pertanyaan. السؤال الأول، pertanyaan yang pertama، هل الوصول إلى اللذة الحقيقية سهل ومتيسر أم يحتاج إلى بذل وتضحية ومجاهدة؟ Apakah mewujudkan kesenangan yang hakiki tersebut merupakan hal yang mudah, yang ringan, atau membutuhkan pengorbanan dan membutuhkan kesungguhan? السؤال الثاني، هل هناك أسباب ووسائل موصلة للذات الحقيقية النافعة؟ Lalu pertanyaan yang kedua، apakah di sana ada sebab-sebab dan wasilah yang akan mengantarkan seorang hamba untuk meraih kesenangan yang hakiki yang bermanfaat tersebut؟ قبل أن نجيب عن هذين السؤالين، sebelum kita menjawab dua pertanyaan ini، فإننا في هذا اللقاء سنتكلم بطريقة أبطأ وأمهل، maka kita pada pertemuan ini saya akan membahas dengan metode yang lebih lamban. في اللقاء السابق كنا نسرع من أجل الوقت. Adapun pada pertemuan sebelumnya kita agak lebih cepat disebabkan karena sempitnya waktu. ألم يستطع بعض الإخوة والأخوات الكتابة بشكل جيد؟ Dan ada sebagian ikhwan dan akhwat mereka kesulitan untuk menulis poin-poin yang disebutkan. في هذا اللقاء استأذنكم لأن يكون الكلام فيه نوع من البطء. Maka pada pertemuan kita di malam hari ini saya meminta izin kepada kalian untuk menyampaikan materi ini dengan lebih lambat. والتمهل، dan lebih pelan. وتأذنون لنا إن طال المجلس قليلا، dan izinkan kami untuk lebih memanjangkan waktu dalam majlis ini. فالمقصود هو المنفعة والفائدة. Sebab tujuan utamanya adalah memberi manfaat dan faedah. أيها الإخوة الكرام، para ikhwah sekalian yang mulia kami muliakan، النفس تحب الملل والكسل والراحة. Jiwa itu senang dengan rasa bosan، malas dan selalu ingin melakukan hal-hal yang menyenangkan. وتميل إلى الراحة وتحصيل الملذات العاجلة ليسرها وقرب تناولها. Dan jiwa seseorang itu selalu cenderung untuk bersenang-senang dan mewujudkan hal-hal yang sifatnya kesenangan yang disegerakan, yang langsung dia rasakan disebabkan karena itu merupakan hal yang mudah dan sangat mungkin untuk melakukannya. أما اللذة الحقيقية، adapun kesenangan yang hakiki، فإنها توجد في أقوال وأعمال، maka kesenangan yang hakiki tersebut terdapat pada ucapan-ucapan, demikian pula amalan-amalan, wa af'alin wa turuk, demikian pula terdapat pada perbuatan-perbuatan dan cara-cara, wa katsirun minha yahtaju ila mujahadatin nafs, dan kebanyakan dari perkataan dan perbuatan tersebut membutuhkan kesungguhan jiwa, wa tadrib, dan membutuhkan adanya pelatihan, wa badl, dan membutuhkan adanya pengorbanan, wa tadhiyah, dan membutuhkan adanya pengorbanan yang lebih, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami pasti akan membimbing mereka untuk berjalan di atas jalan-jalan kami tersebut. Qala Qatadah rahimahullah, berkata Qatadah rahimahullah, Ibnu Adam, wahai Bani Adam, in kunta la turidu an ta'tiyal khaira illa binashab, apabila engkau tidak menginginkan untuk mendatangkan kebaikan kecuali dengan penuh semangat, fa inna nafsaka ila as-sa'amati wa ila al-fatrati wa ila al-malali amyan, sesungguhnya jiwa kamu itu lebih condong kepada perasaan bosan, perasaan malas, dan cepat untuk meninggalkan sesuatu. Walakinnal mu'min huwal mutahamil wal mu'min huwal mutaqawwi, akan tetapi yang namanya seorang mukmin adalah seorang yang berupaya untuk memikul beban. Seorang mukmin adalah seorang yang memiliki kekuatan. Wa innal mu'minina humul hajjajun ay kathiru as-siyah wal buka, dan sesungguhnya kaum mukminin itu mereka adalah orang-orang yang al-ajjajun. Yang dimaksud al-ajjajun adalah mereka yang senantiasa memohon kepada Allah dan banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innal mu'minina humul hajjajuna ila Allah bil-laili wan-nahar, dan sesungguhnya orang-orang mukmin itu mereka senantiasa banyak memelas kepada Allah, memohon kepada Allah, dan banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di malam hari demikian pula di siang hari. وَمَا زَالَ الْمُؤْمِنُونَ يَقُولُونَ رَبَّنَا رَبَّنَا فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ حَتَّى اسْتَجَابَ لَهُمْ, dan kaum mukminin mereka senantiasa memohon, ya rabbana rabbana, wahai rabb kami, wahai rabb kami, baik dalam keadaan sendirian maupun di khalayak ramai, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan mereka. الَّذِي يُرِيدُ الْجَنَّةَ وَيُرِيدُ اللَّذَّةَ, seorang yang menginginkan surga dan menginginkan kenikmatan dan kesenangan, yahtaju ila al-inkisar wa at-tadarrub wa an yaj'ara ila Allah wa an yabkiya baina yaday Allah, maka dia sangat butuh untuk menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan dirinya dan menangis di hadapan Allah Rabbul Alamin, wa yulih ala Allah bid-du'a rabbana rabbana, dan dia senantiasa memelas dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengulang-ulangi doanya, wahai Rabb kami, wahai Rabb kami. Yadhkuru dhunubahu wa yaqul ya rabbi fa'altu kadha wa fa'altu kadha wa fa'altu kadha wa anta tara wa tasma' wa tastur wa tahlum. Engkau, dia menyebutkan dosa-dosanya dalam doanya tersebut. Dia mengatakan, aku telah melakukan ini, aku telah melakukan dosa tersebut. Ya Allah, engkaulah yang menutupi aibku tersebut. Engkaulah yang senantiasa menutupi aib-aib atau dosa-dosa yang aku miliki. Yashku halahu ila Allah wa yatlubu min Allah al-aun 'ala at-takhallus min ad-dunub wa yatlubu min Allah al-aun 'ala at-taubah. Maka dia mengadukan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla pertolongan agar diselamatkan dan dilepaskan dari dosa dan kesalahan tersebut, dan dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat. فالأمر يحتاج إلى صبر ومعاناة ليذوق بعده لذة وسرورا. Maka perkara ini sangat membutuhkan kesabaran dan sangat membutuhkan perhatian yang luar biasa, agar kemudian setelah itu dia akan merasakan sebuah kelezatan dan kenikmatan dalam kehidupannya. قال محمد بن المنكدر, berkata Muhammad ibn al-Munkadir, كابدت نفسي 40 سنة, aku berjuang menghadapi diriku selama 40 tahun. Hatta istiqamat. Hingga diriku itu pun istiqamah di atas agamanya. Hadza imamun min a'immatis salaf. Beliau ini adalah seorang imam dari imam-imam kaum salaf. Lam yajid ladzatal istiqamah illa ba'da mujahadat 40 sana. Dia tidak merasakan nikmatnya dan kelezatan istiqamah di atas agama Allah kecuali setelah dia berjuang melawan hawa nafsunya selama 40 tahun. Fa madza aqulu ana wa anta wa nahnu lam nujahid wa lam nukabid anfusana. Lalu apa yang dikatakan oleh aku, kalian, sementara kita tidak memerangi hawa nafsu kita sekian lama. Min awal syahwah nasqut. Dari awal kondisi kita sudah terjatuh ke dalam hawa nafsu tersebut. Illa man rahimallah. Kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Afa nantadhiru an ta'tiya al-ladzatu ilaina wa nahnu hakadha? Apakah kita menunggu dan menanti kenikmatan itu datang sendiri kepada kita sementara tidak ada upaya dan perjuangan dari diri kita sendiri? Yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang mujahid itu adalah seorang yang berjihad melawan hawa nafsunya dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal mu'minu ila jihadi nafsihi ahwaj min jihadil a'da. Maka seorang mukmin lebih kuat di dalam berjihad melawan hawa nafsunya melebihi jihadnya melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa man sabara ala hadzal jihad sabara ala dzalikal jihad. Maka barang siapa yang bersabar dalam berjihad melawan hawa nafsunya, maka dia mampu bersabar dalam berjihad melawan musuh-musuh Allah. Yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal muhajiru man hajara ma nahaa Allahu anhu aw man hajara as-sayyi'at. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang muhajir, seorang yang berhijrah adalah mereka yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau meninggalkan berbagai macam perbuatan dosa dan kesalahan. Wa qad takallama Ibnu Qayyim 'an hadhihi al-mas'alah al-'azimah wa hiya mas'alah al-mujahadah. Dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau membahas permasalahan mujahadah ini. Kalaman katsiran wa tawilan wa nafi'an wa mufidan. Beliau membahasnya dengan pembahasan yang panjang lebar yang sangat berfaedah dan bermanfaat. Fi mawadhi'a 'adidah min kutubih. Dalam beberapa tempat dalam kitab-kitab beliau. Min dzalika qawluhu al-makarimu manutatun bil makarih. Termasuk dalam hal ini ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah tatkala beliau mengatakan kemuliaan itu berkaitan dengan hal-hal yang tidak disenangi. Was-sa'adatu la yu'baru 'alayha illa 'ala jisrin min al-mashaqqah. Dan sebuah kebahagiaan itu tidak akan mungkin bisa dicapai kecuali apabila seorang menyeberang menuju kepadanya di atas jembatan yang penuh dengan kesulitan. Fala tuqta'u masafatuha illa fi safinatil jidd wal ijtihad. Maka tidak akan mungkin bisa ditempuh jarak menuju kepada kebahagiaan tersebut kecuali apabila dia berlayar di kapal yang penuh dengan kesungguhan dan ijtihad. Qala Muslimun fi sahihih. Berkata Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, qala Yahya ibn Abi Katsir. Berkata Yahya ibn Abi Katsir, la yunalul ilmu bi rahatil jasad. Bahwa ilmu itu tidak akan bisa diraih dengan jasmani atau jasad yang bersenang-senang ria. Wa qad qil, dan disebutkan pula minal hikam, termasuk di antara kata-kata yang bijak, man talaba ar-rahah taraka ar-rahah. Barang siapa yang mencari sesuatu yang menyenangkan, yang membuat dia istirahat, tidak bersungguh-sungguh, maka dia akan meninggalkan, dia akan tertinggal dari sesuatu yang membuat dia senang dan bahagia. Walaula jahlul aktharin bihalawati hadhihi al-ladzati wa 'idami qadriha latajaladu 'alayha bisyuf. Kalaulah bukan disebabkan karena kejahilan mayoritas manusia akan hakikat dari kelezatan dan kenikmatan ini dan besarnya keutamaan, kalaulah seandainya mereka mengetahui tentang nikmat dan kelezatan ibadah tersebut, niscaya mereka akan berperang untuk meraihnya dengan pedang-pedang mereka. Walakin huffat bihijabin minal makarih. Akan tetapi kelezatan dan kenikmatan itu terhalangi dengan melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh jiwa. Wahujibu anha bihijabin minal jahl. Dan terhalangi dari mereka dengan satu penghalang yang disebabkan karena kejahilan mereka. Liyahtassallahu laha man yasha'u min ibadihi wallahu dzul fadlil 'adzim. Dan tujuan dari semua itu agar kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, dan Allah jalla wa ala yang memiliki keutamaan yang besar. Soalun tsani, pertanyaan yang kedua, hal hunaka asbabun wa wasa'il matlub musilatun lil ladzatil haqiqiyyatin nafi'ah. Apakah ada sebab-sebab, apakah ada wasilah yang akan menghantarkan seorang hamba untuk meraih sebuah kelezatan dan kesenangan yang hakiki yang sangat bermanfaat itu? Dzakarna fil liqa'il awwal an kalam Ibn Hazm wa Ibn Qayyim anna as-sa'adata wal ladzata matlubu kulli hayyin. Telah kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya, dan kita telah menyebutkan ucapan dari Ibn Hazm, demikian pula Ibnul Qayyim, bahwa mencari sebuah kebahagiaan dan kenikmatan itu adalah merupakan tuntutan dari setiap orang. Matlubul uqala. Itu adalah tuntutan dari setiap orang-orang yang berakal. Walakinna akthara at-turuq tusil ila dhiddi al-ladzati was-sa'adah. Akan tetapi kebanyakan jalur-jalur yang menuju yang mereka tempuh itu menuju kepada sesuatu yang justru tidak akan membawa kepada kesenangan yang hakiki tersebut. Wa annahu la tariqa ila al-ladzati al-haqiqiyyati an-nafi'ah illa tariqu al-iqbal 'ala Allah. Dan bahwasanya tidak ada jalur, tidak ada jalan menuju kepada kelezatan dan kesenangan yang hakiki kecuali dengan cara berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tariqu mu'amalatihi wahdahu wa itharu mardatihi ala kulli syai. Dan itu adalah merupakan jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meraih keridhaannya dan lebih memprioritaskan hal-hal yang diridhai Allah dari segala sesuatu. Fahadihi hiya al-aslu wa tatafarra' anha wasa'ilu 'adidah. Maka ini adalah merupakan asal dari segalanya, lalu kemudian ada cabang-cabang yang berbilang yang berkaitan tentang permasalahan ini. La yatimmu hadzal asl illa bi badli asbabin wa wasa'il. Maka asal ini, prinsip ini itu tidak akan sempurna diraih seorang kecuali apabila seorang berkorban untuk berupaya mewujudkan wasilah dan sebab-sebab yang dengannya dia meraih hal tersebut. Sanadzkuru arba'an fi hadzal liqa' li dhiqil waqt. Maka pada pertemuan kita ini kita akan menyebutkan 4 wasilah pada pertemuan kita disebabkan karena sempitnya waktu. Wa nu'akhiru ba'daha wa nadhkuruha fi anwa'il ladzati wa fi mufsadat wa mawani'il ladzati. Adapun sebagian yang lain akan kita akhirkan pada saat kita menerangkan tentang jenis-jenis kelezatan dan kenikmatan serta hal-hal yang dapat merusak kesenangan hakiki tersebut. Al-wasilah al-ula al-mujahadah 'ala fi'l maradi ar-rabb wa tark masakhithih. Adapun wasilah atau jalan yang pertama untuk meraih kelezatan yang hakiki, yaitu berjihad, bersungguh-sungguh untuk melakukan hal-hal yang diridai Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa saja yang dimurkainya. Fatsabaq al-kalamu 'an ba'dhi naw'i al-mujahadah. Dan telah berlalu pembahasan tentang sebagian dari jenis-jenis mujahadah dan sikap bersungguh-sungguhnya seorang hamba. Faman lam yujahid nafsahu wa yasusuha bil hikmati wa yasuquha ila maradir rabbi wa yatadarraju fit taqarrub ila Allah. Maka barang siapa yang tidak berjihad melawan hawa nafsunya, lalu kemudian dia membawa dan menggiring jiwanya dengan cara yang hikmah dan mengantarkannya kepada hal-hal yang diridai Allah Subhanahu wa taala, lalu langkah demi langkah dia lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, falladzatu anhu ba'idah, maka dia tidak akan bisa merasakan kelezatan dan kesenangan yang hakiki itu. Wa man lam yujahid a'da' Allah wa yuraghimhum fa yuhaqqiq 'ubudiyyat al-muraghamah فَلَنْ تَأْتِيَهُ اللَّذَّةُ وَهُوَ فِي غَفْلَتِهِ وَكَسَلِهِ وَاسْتِسْلَامِهِ لِعَدُوِّهِ وَمَنْ لَمْ يُجَاهِدْ أَعْدَاءَ اللَّهِ Dan barang siapa yang tidak berjihad melawan musuh-musuh Allah, wa a'da'ahu huwa, dan melawan musuh-musuhnya dia, kan nafsi wasyaitan, seperti di antara musuhnya adalah hawa nafsunya sendiri, demikian pula syaitan. Wa man lam yuhaqqiq 'ubudiyyatal muraghamah, dan barang siapa yang tidak mewujudkan 'ubudiyyatul muraghamah, al-muraghamah بمعنى المضايقة والإيلام والترك والمباعدة للعدو. Yang dimaksud al-muraghamah adalah bentuk menjauhkan diri. Bentuk menjauhkan diri, berjuang dengan penuh pengorbanan untuk menjauhi apa saja yang menjadi musuh-musuhnya. تقهره تقهر عدوك وتغضبه وتبعده, sehingga engkau mampu menaklukkan musuhmu dan membuat dia marah dan membuat dia jauh darimu. وتجعله يندم على ما فعل, dan hal itu menjadikan musuhmu tersebut menyesal terhadap apa yang telah dia lakukan terhadapmu. وسيأتي توضيح بعض أنواع هذه العبادة العظيمة, dan akan datang penjelasan dalam menerangkan tentang ibadah yang agung ini yang disebut ubudiyatul muraghamah, peribadatan dengan cara al-muraghamah. Man lam yuhaqqiqha wastaslama li'aduwihi lan ta'tiyahu al-ladzatu ila baytihi wa huwa jalisun kaslan, maka barang siapa yang tidak mampu mewujudkan peribadatan dengan cara muraghamah ini, sudah kita terangkan tadi muraghamah, yang dimaksud al-muraghamah adalah engkau melakukan sesuatu yang membuat musuhmu marah kepadamu, yaitu syaitan, sehingga engkau menaklukkannya, dia tidak bisa menggodamu. Ya, hal tersebut menyebabkan dia semakin menjauh darimu. Ini yang dimaksud peribadatan dalam bentuk al-muraghamah. Sehingga kata beliau, barang siapa yang tidak mewujudkan ibadah ini, lalu dia menyerahkan dirinya kepada musuhnya, dan dia tidak bersungguh-sungguh untuk memeranginya, maka dia akan berada dalam kehinaan. Min akbari mushkilatina al-istislam li hawa an-nafs, al-istislam lis-syahwah, al-istislam lis-syaitan. Termasuk di antara problem kita yang terbesar adalah ketika seorang menyerahkan dirinya kepada hawa nafsunya, menyerahkan dirinya kepada syahwatnya, dan menyerahkan dirinya kepada syaitan. Fasaratin nafsu ta'rifuna jayyidan, sehingga hawa nafsu itu mengenal kita dengan baik. Sara syaitanu yafhamuna jayidan wa ya'rifu min aina ya'ti lana, dan syaitan itu mengetahui tentang kondisi dan keadaan kita, sehingga dia bisa mengetahui dari mana dia bisa menempuh jalur untuk menggoda kita, menjauhkan kita dari agamanya. Walidzalika yatahakkamu wa yal'abu fina syaitan kama yurid ahyanan, maka dengan cara yang seperti itu syaitan itu bisa mengkondisikan kita. Dialah yang mengatur kita sebagaimana yang dia kehendaki. Law istamalna ma'ahu hadhihi al-'ubudiyyah al-'azimah sayatub. Maka apabila kita menggunakan bentuk ubudiyah yang disebut ubudiyatul muraghamah ini, maka dia tidak akan bisa menguasai kita. Di makna sayandam 'ala ma fa'ala fik. Dalam artian musuh itu akan menyesal terhadap apa yang telah dia lakukan kepadamu. هذه العبوديه تكلم عنها ابن القيم كلاما طويلا الخص بعضه. Bentuk peribadatan ini Ibn Qayyim rahimahullahu taala membahas secara panjang lebar tentang perkara ini, dan kita akan merangkum sebagiannya. Ibn Qayyim يذكر ان العبد كلما اجتهد في الاستقامه اجتهد الشيطان في اذيته واغوائه. Ibn Qayyim rahimahullahu taala beliau menyebutkan bahwa seorang hamba semakin dia bersungguh-sungguh untuk istiqamah di jalan Allah, maka di saat itu syaitan pun akan bersungguh-sungguh untuk berupaya menggodanya dan memalingkan dari istiqamah tersebut. Bi irsalil a'da yursil asyaitan yursil an-nafs al-ammarah bis-su' litawswis lak hatta taqa' fil ma'asi. Maka dia akan melakukan berbagai macam cara, apakah dengan cara mengirim syaitan kepadamu dan melepaskan an-nafsul ammarah bis-su', jiwa yang suka mengajak kepada keburukan, sampai kemudian dia berhasil untuk menjauhkan kamu dari jalan Allah. Yursil julasa as-su', maka dia akan mengirimkan kepadamu teman-teman duduk yang buruk. Liyuzayyinu lakasy-syarr, agar kemudian mereka menghiasi keburukan dan kejelekan itu kepadamu. Fahuna al-'abdu muhtajun li muharabati al-'adu lillah wa billah. Maka dalam kondisi seperti ini, sikap yang adil bagi seorang itu sangat membutuhkan sikap mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam berjuang melawan hawa nafsu semata-mata karena Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fa'ubudiyyatuhu 'ubudiyyatun khassatun kama yaqulu Ibnu Qayyim. Maka ubudiyah jenis ini, al-muraghamah ini, merupakan bentuk peribadatan yang sangat bersifat khusus sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa la yantabihu laha illa ulul basairit tammah. Dan tidaklah seorang itu menyadari tentang pentingnya ubudiyah ini kecuali mereka yang memiliki kesempurnaan penglihatan, kesempurnaan ilmu yang ada pada dirinya. Yaqulu Ibnu Qayyim kalimatan jamilah tuktabu wa tuhfaz. Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau menyebutkan sebuah ucapan atau kalimat yang indah sekali, sepantasnya untuk dihafal dan ditulis. Liyu'mala biha, agar kemudian kita bisa mengamalkannya. Qal, beliau mengatakan, wala syai'a ahabba ila Allah, tidak ada sesuatu yang paling dicintai Allah. Wala syai'a ahabba ila Allah, tidak ada sesuatu yang paling dicintai Allah. Min muraghamati waliyhi aduwahu, dari sikap seorang waliullah yang membuat musuhnya itu benci kepadanya. Min muraghamati aduwihi waliyhi, min muraghamati waliyhi li aduwihi. Diulangi kembali, bahwa tidak ada sesuatu yang paling dicintai Allah daripada sikap seorang waliullah yang membuat musuhnya itu benci dan menjauhkan diri darinya. Wa ighadhatihi lahu, dan membuat musuhnya tersebut marah kepadanya. Faman ta'abbada Allah bi muraghamati aduwihi, maka barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membuat musuh Allah itu marah kepadanya, faqad akhadha min as-siddiqiyyati bi sahmin wafir, maka sungguh dia telah meraih gelar, meraih keutamaan, termasuk di antara siddiqin, bahagian yang besar yang akan diraihnya. Wa ala qadri mahabbati al-'abd li rabbih wa mawalatihi wa mu'adatihi li aduwwihi, maka sesuai kadar kecintaan seorang hamba kepada Rabbnya dan sikap loyal atau sikap al-wala wal-bara, sikap loyal dan benci, loyal kepada Allah, benci kepada musuh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan bahagian yang besar dari peribadatan al-muraghamah tersebut. Yakunu nasibuhu min hadhihi al-muraghamah, maka dia akan mendapatkan bahagian yang besar dari peribadatan dengan cara al-muraghamah tadi. Ibnu al-Qayyim yash'uru bi'azimi ladzati hadhihi al-'ubudiyyah fa yaqul, maka Ibnu al-Qayyim rahimahullah taala beliau merasakan kelezatan dan kenikmatan metode peribadatan seperti ini dan beliau mengatakan, wa hadza babun min al-'ubudiyyati la ya'rifuhu illa al-qalil min an-nas. Ini adalah merupakan pintu peribadatan yang tidak ada mengetahui pintu tersebut kecuali sedikit dari kalangan manusia. Wa man dhaqa ta'mahu wa ladzatahu baka 'ala ayyamihi al-awwal. Dan barang siapa yang merasakan nikmatnya, lezatnya peribadatan dengan cara muraghamah ini, maka dia akan menangisi hari-harinya yang telah lalu. Wa sahibu hadzal maqam, dan orang yang sampai kepada tingkatan ini, idza nazara ila asy-syaitan, apabila dia melihat kepada syaitan, wala hadahu fi dzamb, lalu kemudian dia memperhatikan pada perbuatan dosa, raghamahu bitaubatin nasuh, maka dia akan membuat marah syaitan dengan cara melakukan taubatan nasuha. Fa ahdathat lahu hadhihi al-muraghamatu 'ubudiyatan ukhra, maka peribadatan dengan cara muraghamah ini membuat marah, membuat benci syaitan, itu akan menumbuhkan peribadatan yang lain lagi. Fahadihi nubdatun min ba'di lata'ifi asrari at-taubah la tastahzi biha, Maka ini adalah merupakan inti sehari dari sebahagian rahasia-rahasia taubat tersebut. Jangan sekali-kali engkau meremehkannya. فَلَعَلَّكَ لَا تَظْفَرْ بِهَا فِي مُصَنَّفٍ آخَرْ أَلْبَتَّهْ. Boleh jadi engkau tidak akan mendapati pembahasan tentang hal ini di karya-karya atau di kitab-kitab yang lain sama sekali. وَيُفَصِّلُهَا فِي مَوْضِعٍ آخَرْ فَيَقُولُ. Lalu kemudian beliau menerangkan dan merinci metode peribadatan ini. Lalu beliau mengatakan, إِنَّ ذَنْبَ الْعَارِفِ بِاللَّهِ وَبِأَمْرِهِ. Sesungguhnya dosa yang dilakukan oleh seorang yang mengenal Allah dan mengenal syariatnya, قَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حَسَنَاتٌ أَكْبَرُ مِنْهُ أَكْثَرُ. Hal itu akan menyebabkan dia akan melakukan kebaikan yang lebih besar dan lebih banyak lagi. وَأَعْظَمُ نَفْعًا. Dan yang lebih besar manfaatnya. وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِصْمَتِهِ مِنْ ذَلِكَ الذَّنْبِ. Dan hal itu lebih dicintai Allah subhanahu wa ta'ala daripada ketika dia tidak terjatuh ke dalam dosa tersebut. مِنْ ذُلِّنْ وَانْكِسَارِ. Dari sikap rendah diri. وَخَشْيَةٍ وَإِنَابَةٍ وَنَدَمٍ. Demikian pula sikap rasa takut seorang hamba kepada Rabbnya, dan dia kembali kepada Allah, dan penyesalan atas perbuatan dosa yang dia lakukan. وَتَدَارُكٍ بِمُرَاغَمَةِ الْعَدُوِّ بِحَسَنَةٍ أَوْ حَسَنَاتٍ أَعْظَمُ مِنْهُ أي أَعْظَمَ مِنَ الذَّنْبِ. Lalu kemudian dia berupaya untuk memperbaiki dirinya dengan membuat marah musuhnya, yaitu membuat marah syaitan dengan melakukan kebaikan atau kebaikan yang banyak, yang justru itu lebih agung, lebih besar daripada kalau seandainya dia tidak terjatuh ke dalam dosa tersebut. Hatta yaqula asy-syaitan laitani lam uqi'hu fi ma auqa'tuhu fi. Sehingga syaitan dia mengatakan, aku menyesali kenapa aku membuat dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa tersebut. Kalau seandainya aku tidak membuat dia melakukan dosa itu. وَيَنْدَمُ الشَّيْطَانُ عَلَىٰ إِيقَاعِهِ فِي الذَّنْبِ. Sehingga syaitan itu menyesali tatkala dia menggoda hamba itu untuk melakukan perbuatan dosa itu. كَنَدَامَةِ فَاعِلِهِ عَلَىٰ ارْتِكَابِهِ أي عَلَىٰ ارْتِكَابِ الذَّنْبِ. Seperti penyesalan yang dilakukan oleh orang yang melakukan perbuatan dosa atas perbuatan yang dia lakukan. لَكِنْ شَتَّانَ بَيْنَ النَّدَمَيْنِ. Akan tetapi perbedaan yang sangat jauh antara dua penyesalan, yaitu penyesalan yang dilakukan oleh seorang mukmin yang terjatuh dalam kesalahan lalu dia memperbaiki dirinya, dia membuat marah musuhnya, dengan penyesalan yang dilakukan oleh syaitan. Wallahu ta'ala yuhibbu min 'abdihi muraghamata 'aduwwihi wa ghayzihi wa ghayzahu. Dan Allah jalla wa ala itu menyukai dari seorang hamba ketika dia membuat musuhnya itu marah kepadanya, membuat syaitan marah kepadanya. Kama taqaddam anna hadha min al-'ubudiyyah min asrar at-taubah. Sebagaimana yang telah lalu diterangkan bahwa ini merupakan bentuk cara ubudiyah, cara peribadatan, yang ini merupakan bahagian dari rahasia-rahasia keutamaan bertaubat itu. Fayahsulu min al-'abdi muraghamatu al-'aduwwi bit-taubati wat-tadaruk. Sehingga seorang hamba dia meraih kemuliaan dengan cara membuat musuhnya marah kepadanya pada saat dia bertobat kepada Allah dan berupaya untuk memperbaiki dirinya. Wa husulu mahbubillahi min at-taubah. Dan dia mampu melakukan sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala berupa taubat. Wa ma yatba'uha min ziyadati al-a'mali huna. Dan apa yang dia lakukan dari tambahan-tambahan amalan akibat dari dia melakukan introspeksi terhadap dirinya dan berupaya untuk memperbaiki dirinya dengan amalan saleh. Ma yujibu ja'la makanis sayyi'ati hasanatan bal hasanat. Hal ini menyebabkan seseorang dia bisa menggantikan kesalahan yang dia lakukan dengan kebaikan, bahkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Wa ta'ammal qawlahu yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Dan perhatikan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah azza wajalla mengganti kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan dengan perbuatan-perbuatan kebaikan dan amalan saleh setelahnya. ولم يقل مكان كل واحدة واحدة. Dan Allah Azza wa Jalla tidak mengatakan bahwa satu kesalahan ditempati dengan satu kesalahan satu kebaikan yang lainnya. فهذا يجوز أن يبدل السيئة الواحدة بعدة حسنات بحسب حال المبدل. Maka ini memungkinkan bagi seorang tatkala dia terjatuh dalam kesalahan, maka dia mampu menggantikannya dengan banyak kebaikan, tergantung dari kondisi seorang yang berupaya mengganti kesalahan tersebut dengan kebaikan. Kalamun amiqun azimun nafisun idza aradna at-ta'ammuq fihi yahtaju ila sa'atin tawilah. Maka ini adalah merupakan perkataan yang sangat bernilai, yang sangat berharga, yang membutuhkan seorang untuk memperhatikan apa yang beliau sampaikan ini, dan ini membutuhkan banyak majelis untuk membahasnya. Khulasatuhu, inti dari apa yang beliau sebutkan ini, anna asyaitana idza bada'a yuqi'ul 'abda fil ma'siyah, bahwa syaitan tatkala dia memulai untuk menggoda seorang hamba agar dia melakukan kemaksiatan, yadhhabul 'abdu ila 'ubudiyyatil muraghamah, maka seorang hamba dia bersegera untuk melakukan peribadatan al-muraghamah tersebut. Fayaf'alu umuran taj'alu asy-syaitana yandam 'ala iqa'ihi bidzamb. Maka hamba tersebut melakukan perkara-perkara yang menyebabkan syaitan itu menyesal, kenapa aku menggoda orang ini untuk melakukan kesalahan. Fayaj'alu asy-syaitana yaqul, maka syaitan itu akhirnya dia mengatakan, jangan macam-macam. Entabih. La tuhawil ma'i marratan ukhra fasatandam. Iya. Jadi seakan-akan orang ini mengatakan kepada syaitan, jangan macam-macam kamu ya. Ya, sehingga jangan kamu coba-coba sekali lagi untuk menggoda saya. Karena ketika dia digoda, betul dia jatuh dalam kesalahan, namun setelah itu dia menggantinya dengan banyak melakukan kebaikan, sehingga hal itu membuat syaitan itu marah kepadanya. Taj'alu asy-syaitana yaqif awwalan yufakkir. Hadza idza awqa'tahu bidzanb sayadhhab wa yaf'al wa yaf'al wa yaf'al min al-a'mal as-salihah. Maka hal itu menyebabkan syaitan itu berpikir untuk menggodanya. Dia mengatakan, ini orang kalau saya menggoda dia untuk melakukan kesalahan, maka justru hal itu menyebabkan dia mengganti kesalahan itu dengan melakukan banyak kebaikan dan amalan saleh. Al-ahsan atrukuhu abhath 'an syakhsin akhar. Sehingga lebih baik saya tinggalkan aja dia, saya cari orang lain. Huna fa'idah 'azimah. Maka di sini ada faedah yang sangat besar. Khatama biha Ibnu Qayyim kalamahu. Di mana Ibnu Qayyim rahimahullah taala menutup ucapannya dalam pembahasan ini, bahwa annal 'abda, bahwasanya seorang hamba, idza waqa'a fi dzanb, apabila terjatuh ke dalam satu perbuatan dosa, hasalat minhu muraghamatul aduw lit taubati wa husulil hasanat, lalu kemudian dari kesalahan tersebut dia berupaya untuk memperbaiki dirinya dengan melakukan banyak kebaikan dan amalan saleh, umma yatba'uha min a'malin salihah, dan yang berikutnya dari amalan-amalan saleh yang akan dia lakukan, ma hadhihi al-umur tujibu an yaj'al Allah aw takunu sababan 'aziman li an yaj'al Allah tilka as-sayyi'at hasanat yubaddiluha hasanat. Maka perkara-perkara ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba tersebut yang tadinya melakukan kesalahan-kesalahan, Allah mengganti kesalahan itu dengan hasanat, dengan kebaikan-kebaikan yang banyak dan besar. Man qara'a fi ayati fi awakhir surah Al-Furqan, barang siapa yang membaca ayat-ayat yang terdapat dalam akhir surah Al-Furqan, la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wa la yazununa wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah ila akhir al-jara'im wal fawahish wal munkarat. Iya, apa yang disebutkan tentang sifat-sifat kaum mukminin, ya, di mana mereka adalah orang-orang yang meninggalkan berbagai perkara-perkara yang keji, perbuatan keji dan perkara-perkara yang mungkar. Azab muhin yalqa muha yalqa atham. Yalqa athama, na'am. Maka tatkala seorang melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan kesalahan, maka dia akan terjatuh ke dalam azab yang menghinakan dia. Illa man tab, kecuali orang yang bertaubat, wa amana wa amila salihan, lalu dia beriman dan beramal saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim, maka mereka itulah orang-orang yang Allah menggantikan kesalahan yang dia lakukan dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ba'dhu ulama'i qala, Ada sebagian para ulama mengatakan, kaifa hadza? Yata'ajjab. Dia heran, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Rajulun minna 50 sana fil ma'asi wadh-dhunub. Salah seorang dari kami selama 50 tahun melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Al-kathira al-azimah. Yang dosa ini dosa yang banyak dan dosa-dosa besar. Yatub, lalu dia bertaubat. Thumma tanqalib ila sayyi'atin wa laysa ila sayyi'ah sayyi'ah. Thumma tanqalib ila hasanatin kathirah jiddan. Dan disebutkan di dalam ayat tersebut, dia melakukan sayyi'at, bukan satu kesalahan, sekian banyak kesalahan, lalu kemudian berubah dengan kebaikan-kebaikan dan amalan saleh. Ziyadatan wa idafatan ila hasanatih. Dan itu merupakan penambahan dari kebaikan-kebaikan dia yang lainnya. Wadzalikal rajul alladzi lam ya'si Allah mithlahu. Sementara ada seorang yang dia tidak melakukan perbuatan kemaksiatan seperti yang dilakukan oleh orang ini. Yalqa Allah azza wa jalla ma'ahu alhasanat faqat. Dia bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang dia miliki saja. Walaysa indahu sayyi'at inqalabat ila hasanatin katsira. Dalam keadaan dia tidak memiliki sayyi'at, dosa-dosa yang kemudian berubah menjadi kebaikan-kebaikan yang besar dan banyak. Kaifa dzalik? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Min al-asbab 'ubudiyyatul muraghamah. Termasuk di antara sebab tersebut adalah ubudiyatul muraghamah, peribadatan dengan cara al-muraghamah, membuat syaitan marah kepadanya. Ila kulli rajulin wa ana wahidun minkum. Aznaba wa sabaqa minhu adh-dhunub fi zamanin sabiq. Maka kepada siapa saja, aku termasuk di antara mereka, dia melakukan perbuatan dosa-dosa yang telah lalu. Innana kullama tadhakkarna tilka adh-dhunub. Maka pada saat kita mengingat dosa-dosa yang pernah kita perbuat, fa hasala lana al-inkisar wadh-dhun baina yaday al-aziz al-jabbar. Maka hal itu menyebabkan kita merasa rendah, merasa hina sekali di hadapan Allah Azza wa Jal yang Maha Perkasa. Natadhakkaru ma salafa min dhunubina. Maka kita mengingat apa yang telah lalu dari dosa-dosa kita. Fanuhjithu taubatan wa istighfaran sadiqan. Hal itu menyebabkan kita mewujudkan taubat dan istighfar dengan cara yang jujur. Naqumu bi amalin salih. Lalu kemudian kita melakukan amalan salih. Nufarriju kurbah. Nufarriju kurbah. Kita berupaya untuk menghilangkan kesulitan dari orang lain. Nu'inu muhtajan aw miskinan. Kita membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan atau orang-orang miskin yang memerlukan bantuan. Nanshuru ilman. Atau kita menyebarkan dan menyampaikan ilmu. Wa qulubuna mumtali'atun bit-taubati as-sadiqati wal-inkisari wadh-dhulli lillahi subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan hati kita penuh dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasa hina di hadapan Allah Rabbul Alamin. Hadhihi umurun 'azimah yafrahu Allah biha. Maka ini adalah merupakan perkara-perkara yang besar yang Allah Subhanahu wa taala gembira ketika seorang hamba melakukannya. Wa takunu sababan bi idznillah li tabdil as-sayyi'ati ila hasanat. Maka hal itu akan menjadi sebab Allah Azza wa Jalla menggantikan dosa dan kesalahan tersebut dengan kebaikan-kebaikan. Al-wasilah tsaniyah. Wasilah yang kedua, at-tadhiyatu wa itharu ma 'inda Allah. Harus ada pengorbanan dan memprioritaskan untuk mencapai apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa yuhassilu al-ladzata shakhsun wa huwa yafshal wa yasqutu 'inda awwal shahwatin wa ladzatin thaniyah. Bagaimana mungkin seorang hamba bisa meraih sebuah kesenangan yang hakiki sementara dia telah gagal? Dia di awal kali dia telah terjatuh ke dalam syahwatnya dan dia terjatuh ke dalam kelezatan dan kenikmatan yang fana. Wa hakadha daydanuhu wa 'adatuhu. Lalu kemudian itu menjadi kebiasaan dan tabiatnya. Yasqut fala yatub wa la yarji' ila Allah. Dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa, dia tidak bertaubat dan tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yuraghimu 'aduwwahu wa nafsahu wasyaitan. Dan dia tidak membuat marah musuhnya, syaitan, demikian pula hawa nafsunya. Ayyuhal ikhwatul kiram. Maka para ikhwah yang kami muliakan, inna kulla man athara wa qaddama ma'siyata Allah 'ala ta'atihi dhannan annahu yantafi'u biha. Sesungguhnya setiap orang yang lebih memprioritaskan maksiat kepada Allah dari melakukan taat kepadanya dalam keadaan dia menyangka bahwa dia bisa mengambil manfaat dari kemaksiatan itu, fahuwa mukhthi'un wa makhdu'. Ketahuilah bahwa orang demikian adalah orang yang terjatuh dalam kesalahan dan tertipu. Walau amana wattaqa wa tarakaha lillahi lakana khairan lah. Kalau seandainya dia beriman, bertakwa kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya itu menjadi kebaikan baginya. Wa arja li husuli maqasidihi wa matalibihi. Dan hal tersebut lebih diharapkan baginya untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dan maksudnya. Wa dafi madarihi wa makruhatihi. Dan hal itu akan menyebabkan dia mampu menolak hal-hal yang memudaratkan dirinya dan hal-hal yang tidak disukainya. Wal qasasu fi hadza katsira fi as-sabiq wal hadir. Dan kisah-kisah tentang hal ini itu banyak sekali, baik di zaman dahulu demikian pula di masa sekarang. Kam min rajulin taraka amalan fihi malun katsir li ajli Allah fa awwadahu Allah umuran katsira wa minha al-ladhdhah wal-ladhdhah was-sa'adah fi qalbi. Berapa banyak orang dia meninggalkan sesuatu yang mungkin dengan sesuatu itu dia bisa menghasilkan harta yang besar, harta yang banyak dalam jumlah yang besar. Namun dia meninggalkannya disebabkan karena dia terjatuh ke dalam perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menggantinya dengan yang lebih baik dari apa yang dia inginkan tersebut. Wa kam min rajulin qaddama ad-dunya wa shahwatahu wa ladzatahu wa 'amalan 'ala dinihi wa ta'atillahi faja'ahu hadzal mal falam yantafi' bihi wa khasirahu fi amradin wa khasaratin katsira wa la yubaraku lahu fi. Dan berapa banyak pula ketika seseorang dia lebih memprioritaskan dunianya dan dia lebih memprioritaskan untuk meraih sebuah harta yang besar, namun dia terjatuh ke dalam hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, dia lebih mendahulukan hal tersebut daripada taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian harta itu berhasil dia meraihnya namun dia tidak bisa mengambil manfaat sama sekali dari harta tersebut, dan dia sama sekali tidak mendapatkan keberkahan dari apa yang telah diraihnya itu. Ya'ishu mashghul al-fikr mushattat al-qalb. Dia hidup dalam keadaan fikirannya penuh dengan kesibukan dan hatinya tercerai-berai. Dha'i' al-waqt. Waktu terbuang begitu saja. La yas'adu bi nafsihi wa la bi ahlihi wa la bi malihi. Dia tidak merasakan kebahagiaan baik terhadap dirinya, demikian pula terhadap harta yang dia miliki, demikian pula dengan keluarganya. Waja'ala faqrahu baina 'ainayhi. Lalu kemudian dijadikan kemiskinan itu ada di hadapan kedua matanya. Wa min al-kalimatil jamilah al-qasirah al-muhimmah li Ibnul Qayyim allati yanbaghi hifdhuha. Termasuk di antara ucapan yang sangat indah, yang ringkas, yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah yang sepantasnya untuk dihafal. Qala Ibnul Qayyim wa man arada safa'a qalbihi فَلْيُؤْثِرِ اللَّهَ عَلَى شَهَوَاتِهِ أَوْ عَلَى شَهْوَتِهِ. Berkata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, مَنْ أَرَادَ صَفَاءَ قَلْبِهِ فَلْيُؤْثِرِ اللَّهَ عَلَى شَهْوَتِهِ. Barang siapa yang menginginkan kesucian hatinya, maka hendaknya dia lebih memprioritaskan kehendak Allah daripada syahwatnya. إِنَّ تَقْدِيمَ لَذَّةِ الْآخِرَةِ ala ladzatiz zailah. Sesungguhnya memprioritaskan kelezatan dan kenikmatan akhirat daripada berbagai kesenangan yang fana ini, yaqumu bihi man alima haqqan ma'na qaulillahi ta'ala ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Maka dialah orang yang benar-benar mengetahui secara haknya apa yang telah disebutkan dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala, ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin, apa yang ada di sisi kalian itu akan hilang dan sirna, dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itulah yang menetap dan kekal. Wa man alima anna al hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Dan dia mengetahui bahwa kehidupan dunia hanyalah sebuah permainan, hanyalah sebuah kelalaian dan hiasan semata. ومن علم قول الله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. Dan seorang yang mengetahui makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya kenikmatan dan kesenangan dunia itu sedikit, sementara kehidupan akhirat itu jauh lebih baik bagi seorang hamba yang bertakwa. وبيانه لحال الكفار بل تؤثرون الحياة الدنيا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Dan penjelasan Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan tentang kondisi orang-orang kafir, Allah mengatakan bahkan kalian lebih memprioritaskan kehidupan dunia dalam keadaan kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. فَإِذَا عَلِمَ الْمُؤْمِنُ حَقِيقَةَ لَذَّاتِ الدُّنْيَا هَانَ عَلَيْهِ تَرْكُهَا وَسَهُلَ عَلَيْهِ فَوَاتُهَا. Maka apabila seorang hamba, seorang mukmin, dia benar-benar mengetahui hakikat dari kesenangan dan kelezatan dunia ini, maka akan mudah baginya untuk meninggalkan kesenangan dunia, dan mudah baginya untuk dia tidak meraih kesenangan dan kenikmatan dunia tersebut. Yashulu alaihi tarkuha li ajli ladzatin daimatin la alama fiha. Maka mudah baginya untuk meninggalkan kenikmatan dunia disebabkan agar dia bisa meraih sebuah kenikmatan yang sifatnya kekal, yang tidak ada sesuatu yang menyakitkan setelahnya. Waridwanun minallahi akbar. Dan Allah menyebutkan keridhaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih besar. Min a'zami amthilati at-tadhhiyah inda man dhaqa al-ladhdhah al-haqiqiyyah. Termasuk di antara permisalan adanya pengorbanan yang dilakukan oleh seorang yang ingin merasakan kelezatan yang hakiki. Ma jaa fi sahih Muslim min hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa yang disebutkan dalam sahih al-Imam Muslim dari hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu fi ghazwat Badr, dalam peristiwa perang Badar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qumu ila jannatin 'arduha as-samawati wal ard." Bangkitlah kalian untuk menuju kepada surga yang seluas langit dan bumi. Qal yaqulu Umair bin al-Humam al-Ansari. Lalu kemudian Umair bin al-Humam al-Ansari berkata ketika itu, "Jannatun 'arduha as-samawati wal ard?" Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, surga itu luasnya seluas langit dan bumi?" Qala na'am. Maka Nabi mengatakan, "Iya." Qala bakhin bakhin. Maka Umair mengatakan bakhin-bakhin, yang menunjukkan dia takjub dengan apa yang disampaikan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Ma yahmiluka ala qaulika bakhin-bakhin?" Apa yang menyebabkan engkau mengucapkan ucapanmu bakhin-bakhin? Qala la wallahi ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Maka Umair mengatakan, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, kecuali aku berharap semoga aku termasuk di antara penghuni surga itu." Qala fa innaka min ahliha. Maka Nabi mengatakan kepadanya, "Engkau termasuk penghuninya." Fa akhraja tamaratin min qarnihi. Maka beliau pun itu mengeluarkan kurma-kurma yang beliau simpan di tempat yang beliau bawa. Fa ja'ala ya'kulu minhunna. Lalu sambil beliau memakan dari butiran-butiran kurma tersebut, tsumma qala, lalu beliau mengatakan, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau seandainya aku bisa tetap hidup hingga aku memakan kurma-kurmaku ini adalah kehidupan yang panjang. Qala farama bima kana ma'ahu min at-tamr thumma qatalahum hatta qutil radiyallahu anhu. Lalu kemudian beliau pun melemparkan butir-butir kurma yang beliau pegang. Lalu kemudian beliau masuk ke medan tempur dan berperang sampai kemudian beliau terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadza mithalun lit-tadhhiyah. Maka ini adalah merupakan sebuah permisalan yang menunjukkan sebuah pengorbanan. Wa hakadha kanat ahwalus sahabati wat-tabi'in was-shadiqin. Dan demikianlah kondisi para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang jujur. Al-wasilah ats-tsalitsah. Kemudian wasilah yang ketiga, ar-ridha billahi wa bi ahkamihi al-qadariyyah wa syar'iyyah. Ridha kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang menjadi hukum-hukumnya, baik yang berkaitan dengan hukum takdir atau yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i. Wa ridha bi ikhtiyarihi wa at-taslimi li qadarihi. Dan ridha dengan apa yang menjadi pilihan Allah untuknya sehingga dia berserah diri dengan apa yang telah menjadi ketentuan dan takdirnya. Wa'tiqad anna ikhtiyar Allah lil 'abdi أحسن من اختياره لنفسه. Dan dia meyakini bahwa apa yang menjadi pilihan Allah untuknya itu jauh lebih baik daripada apa yang menjadi pilihan dia terhadap dirinya sendiri. بحيث يبذل العبد الأسباب متوكلا على الله راضيا بما يختاره الله. Di mana seorang hamba dia berupaya untuk mencari sebab-sebab dalam keadaan dia bertawakal, menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meridhai apa yang menjadi pilihan Allah untuknya. La yanbaghi lil'abd an yaj'ala al-mi'yar huwa hawahu wa mailuhu. Tidak sepantasnya bagi seorang hamba untuk menjadikan barometer kebaikan untuk dirinya adalah hawa nafsunya dan kecenderungan dia. Balil mi'yar makhtarahu Allah bi amrihi wa nahyihi. Akan tetapi hendaknya menjadi barometer seseorang adalah apa yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang menjadi ketetapan Allah terhadapnya. Faman shahhat lahu ma'rifatu rabbih wal fiqhu bi asma'ihi wa sifatihi. Barang siapa yang benar dalam pemahamannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia mengenal Allah dan dia memahami nama-nama dan sifat-sifatnya. علم يقينا ان المكروهات التي تصيبه. Maka dia mengetahui secara pasti bahwa hal-hal yang dia benci yang menimpanya. والمحن التي تنزل به. Demikian pula ujian-ujian dan cobaan yang menimpanya. فيها ضروب من المصالح والمنافع. Maka padanya terdapat berbagai macam kemaslahatan dan manfaat. التي لا يحصيها علمه ولا فكرته. Maslahat dan manfaat tersebut yang dia sendiri tidak mampu untuk menghitungnya, baik ilmunya demikian pula pemikirannya. Qala Ibnu Qayyim. Berkata Ibnu Qayyim, bal maslahatul 'abdi fi ma yakrah a'zamu minha fi ma yuhib. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kemaslahatan seorang hamba terhadap apa yang dia tidak sukai itu lebih besar daripada kemaslahatannya terhadap apa yang dia senangi. Anzur ila ladzah. Perhatikan kepada sebuah kelezatan dan kesenangan. Qal wa mata dhafara al-'abdu bi hadhihi al-ma'rifah wa mata dhafara al-'abdu bi hadhihi al-ma'rifah. Kata beliau, kapan seseorang dia meraih ma'rifah yang seperti ini, ilmu yang seperti ini? سكن في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا يشبه فيها إلا نعيم الآخرة. Maka dia akan tinggal di dunia ini sebelum di akhirat itu dia tinggal seperti tinggal di dalam surga yang tidak ada menyerupainya kecuali kenikmatan yang akan diraih di akhirat. فإنه لا يزال راضيا عن ربه. Hal itu disebabkan karena dia senantiasa ridha terhadap apa yang menjadi keputusan dari Rabb-nya. Tsumma dzakara hikmatan qasiratan nafi'atan. Lalu beliau menyebutkan satu ucapan yang bijak yang pendek akan tetapi sangat bermanfaat. Qala Ibnu Qayyim war ridha jannatud dunya wa mustarahul 'arifin. Kata beliau, ar-ridha jannatud dunya wa mustarahul 'arifin. Ridha kepada apa yang menjadi ketetapan Allah untuknya itu adalah surga dunia dan tempat beristirahatnya orang-orang yang mengenal Allah. Fa innahu tayyibun nafsi bima yajri alayhi min al-maqadir. Maka dalam kondisi seperti itu dia tetap merasakan enak. Dia tetap merasakan sebuah kenikmatan dengan apapun yang dia rasakan dari berbagai takdir yang menjadi ketetapan Allah. Allati hiya aynu ikhtiyari Allah lah. Karena apa yang menjadi takdir Allah itu adalah merupakan pilihan dari Allah untuknya. Wa tuma'ninatuha ila ahkamihi ad-diniyah wa hadha huwa ar-ridha billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadir rasulan. Dan ketenangan dia terhadap apa menjadi hukum-hukum Allah yang ditetapkan di dalam agamanya ini. Dan inilah maksud dari sikap ridha seseorang kepada Allah dan sikap ridha seorang Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai rasulnya. وَمَاذَا قَطَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ ذَلِكَ. Dan tidak akan merasakan manisnya dan nikmatnya iman bagi seorang yang tidak mampu meraih hal tersebut. كَمَا أَنَّ السُّخْطَ بَابُ الْهَمِّ وَالْغَمِّ وَالْحَزَنِ. Sebagaimana kemarahan itu adalah merupakan pintu kesedihan, duka cita dan gundah gulana. Wa syatatil qalb, dan akan menyebabkan hati seorang bercerai-berai. Wa su'il hal, dan akan menyebabkan kondisi seseorang semakin buruk. Wa dhanni billahi khilaf ma huwa ahlu, lalu kemudian dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, menyelisih apa yang seharusnya. Wa hadhihi mafasid 'azimah tudurru bi 'aqidatil insan, dan ini adalah merupakan kerusakan yang besar yang dapat merusak akidah seseorang. Wal ridha yukhallisuhu min dhalika kullih, dan ridha terhadap apa yang menjadi ketetapan Allah akan menyelamatkan dia dari itu semua. Wa yaftahu lahu bab jannatid dunya qabla jannatil akhirah, dan hal itu akan membuka untuknya pintu surga dunia sebelum dia meraih jannah dalam kehidupan akhirat. Yubayyin Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, maka Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala menerangkan, "Innal 'abda alladhi dhaqa ladzatar ridha," bahwa seorang hamba yang merasakan kelezatan dan kenikmatan ridha kepada Allah, mustaslimun lillahi fi syar'ihi wa qadarih, dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam hal syariatnya demikian pula takdirnya. Fakullama arada lahu amrun min rabbih, maka setiap kali datang kepadanya satu perintah dari Allah, au nahi, atau satu larangan, ahassa min qalbihi natiqan yantiq labbaik wa sa'daik, maka segera di dalam hati seorang yang mengenal Allah itu akan muncul sebuah ucapan yang mengatakan kepadanya, labbaik wa sa'daik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Inni sami'un muti'un mumtahin, aku senantiasa mendengar dan taat menjalankan apapun yang menjadi perintahmu. Walaka 'alayya al-minnatu fi dzalik, dan engkau pasti memberikan kepadaku berbagai macam karunia dan anugerah. Walhamdu fihi 'aidun ilaik, sehingga segala pujian itu akan kembali kepadamu. Ta'muruni bitta'ah li maslahati wa manfaati, engkau memerintahkan aku untuk melakukan ketaatan kepadamu, itu semua adalah untuk kemaslahatanku dan manfaat itu kembali kepada diriku. Tanhani 'anil ma'siyah daf'an wa himayatan limadharril madarrati 'anni, engkau melarang aku untuk melakukan sebuah kemaksiatan, itu semua bertujuan agar engkau hendak menolak dariku berbagai hal yang memudaratkan yang dapat menimpaku. Sa'amtathil wa asma'u wa uti'u wa ashkuruka 'ala amrika wa nahyik, sehingga aku melakukan dan menerapkan apapun yang menjadi perintahmu ya Allah, dan aku berterima kasih atas setiap perintah dan laranganmu. Hada fil amri wan nahi, ini dalam perkara perintah dan larangan. Amma fil qadar idza qaddara Allahu alaihi syai'an, adapun dalam perkara takdir ketika Allah azza wajalla telah menakdirkan untuknya sesuatu. Wa idza asabahu qadarun wajada min qalbihi natiqan yaqul, maka apabila ada sebuah takdir dan keputusan Allah menimpanya, maka dia mendapati dalam hatinya ada sebuah ucapan yang mengatakan, ana 'abduka wa miskinuka wa faqiruk, aku adalah hambamu ya Allah, aku adalah hamba yang miskin dan sangat membutuhkanmu. Ana 'abduka al-faqirul 'ajizul dha'iful miskin, aku adalah hamba yang sangat fakir, yang sangat lemah, yang sangat miskin. Wa anta rabbi al-'azizur rahim, sementara engkau ya Allah, engkau adalah maha perkasa lagi maha pemurah. La sabra li illam tusabbirni, aku tidak mampu memiliki kesabaran kecuali apabila engkau tidak memberikan kesabaran itu pada diriku. Wala quwwata li illam tahmilni wa tuqawwini, dan saya tidak memiliki kekuatan apapun apabila engkau tidak membantuku dan memberikan kekuatan kepadaku. La malja'a li minka illa ilaik, maka tidak ada tempat perlindungan untukku darimu, dari siksaanmu, kecuali kepadamu. Wala musta'ana li illa bik, dan tidak ada tempat untuk memohon pertolongan terhadapku kecuali hanya kepadamu. Walan sirafa li 'an babik, dan aku tidak akan mampu meninggalkan pintu rahmatmu. Wala madhhaba li 'anka, dan aku tidak mampu meninggalkanmu. Fayantarihu bi majmu'ihi baina yadayhi, hal itu menyebabkan dia menghinakan diri di hadapan Allah. Wa ya'tamidu bi kulliyatihi 'alayhi, dan dia secara menyeluruh bersandar diri hanya kepadanya. Fa in asabahu bima yakrah qal, apabila ada sesuatu yang dia tidak senangi menimpanya, maka dia mengatakan, rahmatun uhdiyat ilai. Ini adalah sebuah rahmat yang diarahkan kepadaku. Wa dawa'un nafi'un min tabibin mushfiq. Dan ini adalah merupakan obat yang sangat bermanfaat yang datang dari dokter yang merasa kasihan padanya. Wa in surifa anhu ma yuhib qal sharrun surifa anni. Dan apabila dipalingkan darinya sesuatu yang disenangi, maka dia mengatakan boleh jadi itu adalah keburukan yang kemudian dipalingkan dariku. Fahwa yuqinu bi annahu la sabra lahu illa min Allah. Maka dia meyakini bahwa tidak ada yang akan mampu memberikan kekuatan dan kebaikan kepadanya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. La ya'tamidu ala quwwatihi wa sabrihi. Dia tidak bersandar kepada kekuatan dirinya dan kesabarannya. Wa la yadhunnu bi nafsihi taqatan wa qudratan wa tahammulan illam yakul lahu aunun min Allah. Dan dia tidak punya persangkaan bahwa dirinya punya kemampuan dan kekuatan kecuali apabila ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa kam min shakhsin kana yadhunnu bi nafsihi quwwatan wa tahammulan amam al-masa'ib wa ash-shada'id. Berapa banyak dari kalangan para hamba dia menyangka bahwa dia punya kekuatan, dia punya kemampuan di dalam menghadapi berbagai macam musibah dan cobaan yang menimpanya. Fa nazalat bihi musibatun fa kasarat dhahrahu wa qalbahu wa lam yastati' ba'daha hiraka. Lalu kemudian datang satu musibah yang menimpanya. Hal itu menyebabkan hancur hatinya dan dia tidak mampu menghadapinya dengan baik. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Maka bersabarlah dan tidaklah kesabaranmu itu kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Fama ahwajana ila Allah. Maka alangkah butuhnya kita kembali kepada Allah. Wal iftiqar ila Allah. Dan merasa butuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al iftiqar babun 'azhim wa 'ubudiyyatun 'azhimah. Merasa butuh kepada Allah itu adalah merupakan pintu khusus, pintu yang sangat agung dan merupakan bentuk peribadatan yang sangat mulia. Man dakhala min bab al-iftiqar wa at-tadarru' ila Allah wa al-ihtiyaj ila Allah bi qalbin dhalilin munkasir 'ada wa raja'a bi ladhdhatin wa sa'adatin wa na'imin la yumkin wasfuh. Maka barang siapa yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehinaan dan perasaan sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kembali dengan membawa sebuah kenikmatan, kesenangan yang berlipat ganda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Baqiyatul wasilatu ar-rabi'ah wa hiya tahtaju wa fiha sitt wasa'il wa hiya tahtaju ila waqtin wa sharh fanaqifu huna hatta la nutila 'alaykum ba'da ma qad atalna 'alaykum. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum walhamdulillahi rabbil alamin. Adapun wasilah yang keempat, dan di situ masih ada pembahasan di mana kita akan menjelaskan 6 perkara. Ini akan kita tunda penjelasannya dan saya tidak ingin memperpanjang majelis ini untuk antum semua. Sampai di sini walhamdulillahi rabbil alamin.